تفضل مشكورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، para pemirsa TV Raja dan para pendengar Radio Raja a'azzakumullahu jami'an. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini insyaallah kita akan masuk kepada ad-darsut tasi', yaitu pelajaran yang ke-9, al-wahdatul khamisa, yaitu unit yang kelima. Pembahasan adalah al-muhaqqat bil mutanna wa jam'il mudzakkaris salimi wa jam'il muannatsis salimi. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang isim mufrad, isim mutsanna, kemudian jamak dzakar salim, jamak muannats salim, dan jamak taksir. Kita mereview sejenak ya. Mutsanna yaitu menunjukkan dua tandanya, adalah diakhiri oleh alif dan nun atau ya dan nun, nunnya berbaris kasrah, muslimani, muslimaini. Nah, kedua huruf ini, alif dan nun, ya dan nun, merupakan zaidatani, ada merupakan huruf tambahan, bukan huruf asli. Sedangkan jamak mudzakkar salim adalah yaitu alamatuhu waw wa nun, ya wa nun, akan tapi nunnya maftuhah, sebelum ya adalah kasrah, jadi muslimuna, muslimina. Nah, kedua huruf ini juga alif, waw dan nun, ya dan nun, merupakan zaidatani, ada merupakan huruf tambahan dan bukan huruf asli. Kemudian jamak muannats salim adalah menunjukkan apa, perempuan, yaitu beraturan. Kemudian tandanya adalah alif wa ta maftuha, yaitu alif ta maftuha, ta yang terbuka bukan ta marbuta. Ya, kedua huruf juga zaidatani, huruf tambahan. Nah, untuk membuat musanna dan jamak mudzakkar salim serta jamak muannats salim itu memiliki syarat. Nah, memiliki syarat. Jika syaratnya tidak terpenuhi, maka dikatakan mulhaq. Nah, apa arti mulhaq? Mulhaq adalah disamakan ya. Jadi mulhaq adalah disamakan. Disamakan dia dengan musanna. Kalau dia mulhaq bil musanna, mulhaq bi jam'il mudzakkar salim, dia disamakan dengan jamak mudzakkar salim. Mulhaq bi jam'il muannats salim, disamakan dengan jamak muannats salim. Ini jika syarat-syarat untuk membuat musanna serta jamak mudzakkar, jamak muannats tidak terpenuhi, maka dikatakan mulhaq. Nah, sedangkan tandanya sama. Nah, tanda kenapa dikatakan mulhaq? Karena tandanya sama, yaitu make alif dan nun atau ya nun kalau musanna, make waw dan nun dan ya wa nun, kemudian alif dan ta maftuha. Nah, tandanya sama, tanda i'rabnya sama, sementara syarat untuk membuat musanna serta jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim tidak terpenuhi, maka dikatakan mulhaq. Jadi mulhaq itu disamakan. Inilah pokok pembahasan kita pada malam ini insyaallah. Sebagaimana biasa ya, kami akan minta kepada antum para pemirsa dan para pendengar untuk membaca halaman ini, halaman yaitu 24 ya, halaman 24 dari kitab Al-Khulasa Al-Sasiyah. Baik, fadhal Sarihsan. Ya. Jazakumullah khairat, pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penghantar yang sudah disampaikan Ustaz, dan kita bisa memulai. Bagi Anda yang telah memiliki buku Al-Khulasatul Asasiyah, silakan, dan bagi yang belum juga bisa melihat layar televisi Anda sehingga bisa membaca dalam pelajaran ke-9 Darsut Tasi Al-Wahda Al-Khamis Al-Khamisah, yaitu pelajaran yang kelima dalam pelajaran yang ke-9, mohon maaf, dan kita membahas tentang mulhaqat. Silakan di 0218236543 kita berikan kesempatan untuk pendengar dan pemirsa Roja TV. Baik, halo. Kami sapa kembali, silakan. Sudah masuk? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ummu Fatimah? Ummu Fatiyah, Ustaz. Ummu Fatiyah, tayo. Ahlan ya Ummu Fatiyah. Naam. Ahlan bisa, Ustaz. Baik, naam, tafadhali ya Ummu Fatiyah. Ya, Ustaz. Ya. Bismillah. Ad-dars at-tasi'u. Al-wahdatul khamisu. Khamisatu. Al-wahdatul khamisatu. Iya. Al-mulhaqatu bil-musanna wa jam'il mudhakkari salimi wa jam'il mu'annasi salimi. Iya. Al-mulhaqu bil-musanna. Iya. Ida lam, apa nih, tatawa. Ida lam tatawafar. Tatawafar. Iya. Ida lam tatawafar syurutu tasniyatul tasniyatul isma. Kenapa isma? Dan kenapa tasniyatu? Jadi apa, Ustaz? Idhofah, semua kan ketahuan idhofah. Syurutnya enggak pakai alif lam, tasniyahnya enggak pakai alif lam. Nah, itu terjadi penggabungan berapa? Dua kali penggabungan idhofah. Syurut idhofah berarti tasniyah, kemudian tasniyah idhofah kepada al-isim. Jadi apa, Ustaz? Tasniyah. Syurutu tasniyatil ismi. Yeah. Syurutu tasniyatil ismi. Iya. Fahuwa mulhaqun bil musanna walitasniyatil ismi. Iya. Syartani. Wahid. Awalan. Iya. An yakuna lil musanna mufradihi. Ah, kenapa mufradi? Kenapa kasrah dia? Perhatikan itu baik-baik. Ada kana, yaitu kaikun. Dia butuh apa? Iya. Apa, Ustaz? Sudah pernah belajar, kan? Lupa. Kana ini apa amalnya? Kana wa akhwatuha. Membuat tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Ambil contoh, ingat saja contoh Al-Quran, wa kanallahu ghafuran. Wa kanallahu ghafuran. Nah, cuma terkadang isimnya bisa di akhir karena isim musanna, isim kana itu berasal mubtada. Kan mubtada kan bisa diakhirkan, kan? Bahkan bisa wajib. Ada wajib, ada jaiz. Nah, di sini apa? Dia wajib diakhirkan. Karena ada dhamir yang kembali pada kata al musanna. Iya. Jadi apa, Ustaz? Jadi an yakuna lil musanna mufraduhu. Mufraduhu. Iya, isim yakun itu marfu. Iya. Ustaz. An yakuna lil musanna mufraduhu. Iya. Tsanian. Alla yakhtalifa lafdun lafdhu mufradaihi. Iya, lafdhu mufradaihi. Ida lam yakun lil musanna mufradihi. Kenapa kasrah? Mufraduhu. Iya. Mufraduhu. Iya. Fahuwa mulhaqun. Iya. Nahwu. Isnani. Isnatani. Iya. Kila. Wa kilta. Iya. Mudafatani. Ilad-dhamiri. Ilad-dhamiri. Iya. Paham ini? Wa'idah. Kira-kira paham ini? Apa, Ustaz? Kira-kira paham ini? Belum, Ustaz. Belum. Iya. Taib. Coba diterjemahkan. Kayaknya al-mulhaqatu bil musanna. Kayaknya berat nih untuk berat ya. Taib. Coba baca dulu. Coba baca sekali lagi. Coba baca sekali lagi. Diulang ya. Sekalian inti ya. Dibaca sekali lagi. Ini bukan hanya sekedar belajar apa kaidah, tapi juga kita belajar membaca. Ya, sekaligus menerapkan kaidah yang sudah pernah belajar di kitab Durusul Lughah. Iya. Saya baca lagi, saya. Ya. Al-mulhaqatu bil-musanna wa jam'il mudhakkaris salimi wa jam'il mu'annasis salimi. Iya. Al-mulhaqu bil-musanna idza lam tatawafar syurutu tasniyatil ismi fahuwa mulhaqun bil-musanna wa litasniyatil ismi syartani. Awalan, an yakuna lil musanna mufraduhu. Tsanian, an la yakhtalifa lafdhu mufradaihi. Idza lam yakun lil musanna mufraduhu fa huwa mulhaqun. Nahwu isnani, isnatani, kila, wakilta, mudafatani ila dhamiri. Iya. Terus. Wa idza ikhtalafa lafdhu mufradaihi fa huwa mulhaqun kadzalika. Mithlu al-qamaraini wal-abawaini wal-umaraini. Kenapa muradu? Li'annal muradu, Ustaz. Iya, isim anna kan? Iya, ada annanya, Ustaz. Iya, innallaha kan? Iya, Ustaz. Li'annal murada bihadihil asma'i. Al-qamaru wasyamsu wal-abu wal-ummu Umar bin al-Khattabi wa amru Umar bin al-Khattabi. Umar bin Nil. Lisan ni. Bukan ni. No. Umar bin. Umar bin. Ibn itu bukan mudhaf. Bukan mudhaf ilai. Umar tidak bisa jadi mudhaf. Kerana dia ma'rifah. Umar bin Khattabi. Wa amru. Wa amru bin Hishamin. Wa amru bin Hishamin. Wa amru bin Hishamin. Baik. Summa wa min al-mulhaqi kadzalika ma tumiya bihi min hadha al-musanna mithlu zaidani salihani khalidani. Tayyib, ahsant, barakallahu fik. Wa fikum barakallahu, jazakumullahu khair. Assalamualaikum. Barakallahu. Assalamu warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair mufatiha. Barakallahu fik. Alhamdulillah. Qiraat mumtazah. Coba kita baca dulu ya. Ahsan. Kita masih berikan kesempatan di belakang Ummu Fathiyah, masih sesi qiraah ya, dalam pembahasan mulhaq bil musanna ya. Sesi qiraah kita berikan kesempatan yang kedua bagi pendengar dan pemirsa Raja TV lain. Silakan di 0218236543. Tafadhol. Baik, halo. Sudah masuk, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan, dengan siapa Ummu, di mana? Iya, dengan Umi Ida dari Pacitan. Ayat ya, masya Allah. Umi Ida dari Pacitan. Pacitan, ahlan. Nah, ahlan wassalam ya Umar. Umi Ida. Nam tafadhali ya Umi Ida. Bagaimana, Ustaz? Nam tafadhali. Ikra'i. Bismillahirrahmanirrahim. Dari awal, Ustaz ya? Inam. Inam. At-tarsutasi'u al-mulhaqatu bil-musanna wa jam'il mudakkari salimi wa jam'il mu'annasi salimi. Al-mulhaqu bil-musanna idha lam tatawafar syurutu tasmiyatil ismi fahuwa mulhaqun bil-musanna walitasmiyatil ismi syartoni. Awalan ayyakuna lil-musanna mufraduhu. Tanian alla yakhtalifa lafdu mufradaihi. Idza lam yakun lil musanna mufraduhu fa huwa mulhaqun. Nahwu isnani, isnatani, kila, wakilta, mudhafatani ila dhamiri. Wa idza ikhtalafa lafdu mufradaihi fa huwa mulhaqun kadzalik. Mislu al-qamaraini wal abawaini wal umaraini li annal murada bihadil asma'i al-qamaru wasyamsu al-abu wal ummu Umar bin al-Khattabi wa Amr bin Hishamin wa min al-mulhaqi kadzalik ma sumiya bihi min hadzal musanna mislu zaitani salihani khalidani. Taib, masya Allah. Ana uri an asalni. Coba lihat itu di baris al-mulhaqu bil musanna di ujung walitasniyatil ismi syartani. Syartan itu sebagai apa kedudukannya? Syartani muftad. Iya. Muftada, Ustaz. Oh, muftada. Muftada apa namanya? Muftada. Iya, mana khabarnya? Litasniyatil ismi. Ismi. Bentuk apa khabarnya? Khabar muqaddam, Ustaz. Khabar muqaddam, bentuknya? Bentuknya idhofah. Idhofah. Mana idhofah? tasniyatil ismi. Li walitas niyatil ismi. Walitas niyatil ismi. Walitas niyatil ismi. Jadi kalau khabar idhafa berarti ada kalanya khabar itu khabar mufrad maksudnya itu ya. Contoh hadza kitabut tilmidhi. Kitabut tilmidhi itu khabar-khabar mufrad. Jadi khabar itu ada khabar mufrad, ada khabar jumlah, yang ketiga ada khabar syibul jumlah. Oh, nah ini khabar apa nih? Khabar mufrad Ustaz. Walitas litasniyati. Jumlah. Heeh. Ya. Khabar syibul jumlah. Jar majrur kan? Li lam itu huruf jar. Walitasniyati ismi. Iya. Syartani. Jadi itu khabarnya butuh apa? Khabarnya apa? Syibul jumlah jar majrur. Iya. Nah, baik, coba diterjemahkan dulu sedikit di atas. Dari atas Ustaz. Iya. Iya. Yang disamakan dengan bentuk musanna dan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Iya. Yang disamakan dengan musanna apabila tidak terpenuhi Ustaz. Iya, betul. Apabila tidak dipenuhi, tidak terpenuhi syarat-syarat musannanya sebuah isim, tasnya syarat untuk tasnya untuk memusannakan isim. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat bentuk tasniahnya isim. Yeah. Jadi jika tidak terpenuhi syarat-syarat mentasniahkan isim, memusannakan isim, itu apa? Menjadikan isim itu musannah. Oh, iya, itu iya. Tasniah. Iya. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat bentuk memusnahkan isim, iya. Maka disamakan dengan bentuk musanna. Iya. Maka dia dikatakan apa? Maka dia mulhaq, itu disamakan dengan musanna. Dia iya. Mulhaq atau iya. Disamakan dengan bentuk musanna. Iya. Jadi mulhaq ini adalah istilah dalam kaidah nahwu ya, istilah dia. Oh iya. Iya, terus. Dan untuk memusanakan isim iya. Ada dua untuk membentuk. Iya, sama. Untuk memusanakan isim betul. Untuk memusanakan isim. Isim ada dua syarat. Iya, dua syarat. Pertama, hendaklah bentuk musana ini memiliki bentuk mufrad. Iya. Iya, memiliki mufradnya. Iya. Terus memiliki bentuk mufrad ya. Yang kedua, hendaklah lafal mufradnya kedua isim tersebut berbeda. Tidak, Allah, Allah. Allah ya talifa'ul, hendaknya lafal kedua bentuk mufrad itu sama. Tidak berbeda. Allah ya talif ya, tidak berbeda. Berarti harus sama maksudnya kan? Iya. Iya. Ya maksudnya gitu, maksudnya apa? Sama, lafaz kedua mufradnya sama. Jadi kalau Allah talifnya apa? Alla yakhtalif, tidak berbeda lafaz kedua mufradnya. Terus ya. Di dalam yakur apabila untuk bentuk apabila tidak memiliki bentuk mufrad maka berarti mulhaq. Iya. Maka dia dikatakan mulhaq. Mulhaq. Mulhaq. Iya. Arti disamakan. Nah. Berarti apa? Dia bukan musanna hakiki. Ya. Dia bukan musanna hakiki, tapi disamakan dia musanna. Iya, disamakan. Iya. Kenapa disamakan? Karena tandanya sama. Terus nanti kita akan jelaskan lebih lanjut. Nah. Nahwu. Nah, contohnya isnani, isnatani, kila, kilta. Yang disandarkan kepada dhamir. Iya. Terus. Ya. Dan apabila lafal mufradnya berbeda, maka dia mulhaq. Iya. Disamakan kadzalik. Disamakan begitu juga disamakan gitu. Iya. Contoh al-qomaraini wal abawaini wal umaraini. Karena yang dimaksud dengan nama-nama ini adalah Al-Qamaru wa Syamsu, bulan dan matahari, Al-abu wal-umu, ayah dan ibu. Amr ibnul Khattab, Umar ibnul Khattab, wa Amr ibn Hisham, Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Dan di antara yang disamakan juga adalah Ma sumia bihi. Ma sumia bihi. Ya, sesuatu yang dinamakan dari bentuk musanna. Yang dinamakan dari bentuk musanna. Iya. Yang dinamakan dengan bentuk musanna. Yang disamakan dengan bentuk. Yang dinamakan bukan disamakan. Dinamakan dengan musanna. Iya. Contohnya Zaitani, Salihani, Khalidani. Baik. Ahsan. Terjemahan bagus ya. Barakallahu fiik. Nah. Iya. Ya Ustaz. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik, barakallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakallahu khairan. Barakallahu fik Ummu Ida di Pacitan. Alhamdulillah sudah dibaca dan sudah diterjemahkan dari Mulhaq bil Musanna. Kita berikan kesempatan kembali Ustaz. Iya, kita kesempatan. Baik, kita berikan kesempatan kembali bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang lain. Masih sesi qiraah dan terjemah, silakan di 0218236543. Di belakang Umar Fatiha kita angkat kembali. Silakan. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Taip, tampaknya terputus di 0218236543. Bagi pendengar dan pemirsa Raja TV yang baru bergabung, silakan membuka di halaman 24 Darsu Tasya. Baik, kita angkat kembali. Silakan. Halo. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa Umu di mana? Umu Rafi dari Tegal. Baik, ahlan ya Umu Rafi. Tafadhal. Ahlan wa sahlan ya Umu Rafi. Uridu an aqra. Baik, iqra. Aina? Min awal. Min al-awwal. Nعم. Min al-mawdu'. Ad-dars at-tasi' wal-wahdatu al-khamsah. Khamisah. Al-wahdatu al-khamisah. Al-wahdatu al-khamisah. Iya. Al-mulhaqatu bil-musanna wa jam'i al-mudhakkari salimi wa jam'i al-mu'annati salimi. Al-mulhaqu bil-musanna iza lam tatawaffar surutu tasmiyati al-ismi fa huwa mulhaqu bil-musanna. Mulhaqun. Tidak ada alif lam tanwin. Iya. Mulhaqun bil-musanna. ولتسميه الاسم شرطان الاول ان يكون للمثنى مفرده الثاني الا يختلف لفظ المفردين اذا لم يكن للمثنى مفرده فهو ملحق نحو اثنان اثنتان كلا وكلتا مضاعفان الى الضمير مضافتان مضافتان إلى الضمير. نعم. وإذا اختلف لفظ المفردين فهو ملحق كذلك. مثل. مثل. القمارين. مثل. مثل. مثل القمارين والأبوين والعمرين لأن المراد بهذه الأسماء القمر والشمس والأب والأم أمر عمر بن الخطاب وعمر بن هشام ومن الملحق كذلك ما سمي به من هذا المثنى مثل زيدان صالحان خالدان. طيب أحسن. Coba terjemahkan, terjemahnya. Coba terjemahkan. Iya. Persamaan dengan disamakan dengan musanna. Disamakan dengan musanna. Disamakan dengan musanna dan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Iya. Yang pertama disamakan dengan musanna. Yang disamakan dengan musanna. Yang disamakan dengan musanna. Iya. Yang dimusanakan dengan musanna. Idza lam tatawaffar surut tasniyatil ismi fa huwa mulhaqun bil musanna. Iya. Apabila tidak terpenuhi syarat-syarat tasniyah isim. Ya, memusannakan isim. Memusannakan isim, maka disamakan dengan musanna. Musanna, iya. Dan memusanakan isim harus dengan dua syarat. Memiliki dua syarat. Memiliki dua syarat. Iya. Yang pertama, ayakuna lil musanna mufraduhu. Iya. Adanya musanna tersebut. Gimana, Ustaz? Jadi musannahnya memiliki mufradnya. Yang musannahnya memiliki mufrad. Iya. Yang kedua, ala yakhtalifa lafdul mufradaihi. Iya. Yang tidak berbeda lafaz kedua mufradnya tidak berbeda. Lafaz kedua mufradnya tidak berbeda. Idza lam yakun lil musanna mufraduhu fa huwa mulhaq. Apabila jika tidak adanya mufradnya, jika musanna tidak ada mufradnya, apabila tidak ada mufradnya dimusanakan. Bukan, jika li musanna, jika musanna tidak memiliki, lam itu kemilikan. Jika musanna tidak memiliki mufradnya. Iya. Jika musanna tidak memiliki mufradnya, maka dinamakan mulhaq. Iya. Contohnya isnani, isnatani, kila, kilta. Iya. Yang diidhofakan kepada dhamir. Dhamir. Wa idza khalafa lafdul mufradaihi fa huwa mulhaqun kadzalik. Apabila lafadznya berbeda kedua mufradnya, maka dinamakan mulhaq juga. Iya. Misalu seperti contoh al-qamaraini wal abawaini wal umara wal umaraini. Seperti langsung artinya saja. Karena al-murada hadhihi al-asma, karena yang dimaksud dari nama-nama ini adalah al-qamaru wasyamsu wal-abu wal-ummu Umar bin Khattab wa Amr bin Hisham. Iya. Jadi dari qamara ini maksudnya dari qamar, al-qamaru. Iya. Al-abawaini dua orang tua, yang dimaksud adalah abun wal-um. Iya. Dan yang dimaksud dari Umar ini adalah salah satu dari Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Bukan salah satu ya. Salah satu lah. Bukan salah satu. Jadi maksud Umarain adalah Umar bin Khattab dan Amr bin Hisham. Iya. Iya. Terus wa minal mulhaqi kadzalika ma sumiya bihi min hadhil musanna. Dan juga dinamakan mulhaq juga apabila dinamainya dari musanna ini. Seperti Zaidani, Salihani, Khalidani. Seperti dua Zaid, dua. Bukan, si Zaid seperti Zaidan, Salihan dan Khalidan. Jadi, kembali ke lafaznya, Ustaz. Iya, tidak diterjemahkan ya, seperti Zaidani. Iya. Seperti Zaidan, Salihan dan Khalidan itu nama. Oh, nah. Baik, nanti kita akan jelaskan. Baik, ahsan, barakallahu fik. Ya, syukran jazakum. Wa iyyak. Jazakumullah khair. Umur Rafi, barakallahu fik. Kirah jidah mumtaz dan sudah diterjemahkan juga alhamdulillah. Baik, kalau gitu kita masuk pada penjelasan ya. Naam, baik. Jadi pelajaran ini termasuk pelajaran penting juga ya, karena sebagian pelajar dan juga mahasiswa banyak yang tidak mengetahui tentang maudhu ini. Ya, ada namanya mulhaq ya. Jadi mulhaqat. Jadi para ulama lughah yaitu ulama kaidah nahwu memakai istilah mulhaqat ya. Kenapa dikata mulhaqat? Karena tanda musanna, tanda jamak muzakkar salim dan tanda jamak muannats salim atau muzakkar salim itu ada tandanya dan sama tanda i'rabnya. Akan tetapi tidak terpenuhi syarat untuk musannakan atau menjamakkan. Ini perlu diketahui. Sebagaimana pengantar kemarin, tidak semua bisa dijamakkan. Jamak mudzakkar, ya kan? Ini nanti kita akan bahas lebih lanjut. Kemudian apa? Al-mulhaqatu bil musanna, yang disamakan dengan musanna, wa jam'il mu'annas salim, dan yang disamakan dengan jamak mu'annas salim, dan yang disamakan dengan jamak mudzakkar salim dan jamak muannats salim. Itu judulnya. Nah, ini dibahas satu persatu. Al-mulhaqu bil musanna, yang disamakan dengan musanna. Seperti apa sih yang disamakan dengan musanna? Nah, sini diungkapkan secara singkat, idza lam tatawafar. Jika tidak tersedia atau tidak terpenuhi syurutu tasniyatil ismi, syarat-syarat memusannakan isim atau syarat-syarat menjadikan isim itu menjadi musanna, yaitu menunjukkan dua. Jika tak terpenuhi syaratnya, maka fahuwa mulhaq, maka dia dikatakan mulhaq atau maka digolongkan mulhaq, yaitu dia disamakan dengan bil musanna, disamakan musanna. Karena tanda i'rabnya sama masalahnya. Nah, itu pakai alif pakai nun, pakai ya pakai nun. Walitas niyatil ismi. Nah, ini sangat penting ya. Untuk memusannakan isim syartan, ada dua syarat. Artinya musanna yang hakiki, musanna yang sebenarnya, itu ada dua syarat. Nah, atau untuk menjadikan isim itu musanna, ada dua syarat. Syarat yang pertama, an yakuna, awalan an yakuna lil musanna mufraduhu, bahwa musanna memiliki bentuk tunggalnya. Ya, jadi musanna memiliki bentuk tunggal. Contoh, qalamani, apa bentuk tunggalnya? Qalamun, seperti itu. Kitabani, bentuk mufradnya apa? Kitab. Kurrasatani, bentuk mufradnya apa? Kurrasatun. Darsani, bentuk mufradnya apa? Darsun. Baitani, baitun, dan begitu seterusnya. Ada bentuk mufradnya. Ya, memiliki mufradnya. Ya, itu syarat pertama. Syarat yang kedua, alla yakhtalifa lafdhu mufradaihi, yaitu tidak berbeda lafaz kedua mufradnya. Kenapa dikatakan mufradai, dua mufradnya? Karena musanna dua mufrad itu kan. Ada dua mufrad digabung menjadikan satu. Ambil satu contoh. Contoh apa? Contohnya kitabani. Nah, apa mufradnya kitabani? Yaitu apa? Kitabun. Kemudian kitabun, kan itu? Nah. Kitabun. Ini kan satu kitab, ini satu kitab. Nah, kalau dua gabung jadi ini dua. Nah. Jadi ini mufradnya. Jadi kitabani, mufradnya apa? Asal mufradnya apa? Kitabun. Itu mufradnya asalnya. Nah. Jadi coba dalam tata bahasa grammar nahu untuk musanna kan lebih praktis lagi. Nah, enggak perlu pakai kitabun wa kitabun, enggak pakai wa, enggak perlu. Kasih tanda alif tambah nun, alif tambahan. Maka jadilah musanna. Kitabani dua kitab. Nah. Jadi kitabani dua kitab asalnya ini kitab. Ini mufradnya kitabun itu asalnya. Nah, dan diatafkan kitabun wa kitabun, atafkan dengan kalimat yang sama. Ya, digabungkan. Jadi qalaman, mufrad apa? Qalamun kan gitu mufradnya. Dua mufradnya. Nah, ini sama enggak ini? Sama kan kitabani, kitab. Nah, itu maksudnya. Alla yakhtalifa lafdhu mufradahi. Lafaz kedua mufradnya ketika dimusannakan itu tidak berbeda. Artinya ketika jadi musanna kemudian coba diuraikan kembali. Kitabani. Jadi apa? Kitab. Qalamani diuraikan kembali. Kembali bentuk asalnya. Apa itu? Qalamun. Kan itu asalnya. Sayyaratani. Untuk mu'annas. Sayyaratani. Ini kan musanna nih. Sayyaratani. Nah, asalnya apa? Mufradnya sayyaratun. Kan dua nih. Nah, tambah sayyaratun. Kalian dua mobil. Nah, sayyaratun kan. Ini nanti dua mufradnya. Nah, jadi ketika dikembali kepada mufradnya, itu kedua mufradnya sama. Tidak berbeda. Ya. Jadi makna sayyaratani adalah sayyaratun. Makna kitabani, kitabun wa kitabun. Mufrad kedua mufradnya sama. Itu dikatakan musanna hakiki. Nah. Iza lam yakun. Nah, perhatikan baik-baik. Iza lam yakun lil musanna mufraduhu. Jika musanna tidak memiliki mufradnya, tidak memiliki tunggal, ini syarat yang pertama tadi kan, mesti musanna memiliki mufradnya. Nah, itu musanna hakiki. Nah, jika musannanya tidak memiliki mufradnya, fahuwa mulhaq. Maka dia dikatakan mulhaq, disamakan. Kenapa disamakan? Karena tanda musannanya sama. Tanda musanna yang mulhaq, dan hakikin sama. Ada alif, ada nun, ada ya, ada nun. Nah, apa contohnya? Isnani. Nah, isnan. Nih, perhatikan. Nah, arti isnan kan dua. Dua. Isnan. Perhatikan tanda musanna. Ada kan alif dan nun? Nah, yang mana berubah? Alif berubah kan? Isnani. Betul? Alif yang berubah. Isnani, isnai? Isnaini. Isnaini. Berarti perubahannya sama dengan musanna. Nah, tanda musannanya ada, sama perubahannya. Akan tetapi, kalimat isnani enggak ada mufradnya. Apakah isnani sama dengan kitabani? Enggak sama. Kalau kitabani, mufradnya kitab. Kalau isnani, bisa enggak isnani mufradnya isnun? Enggak ada. Nah, wahid itu bukan mufradnya wahid. Wahid itu adalah bilangan tersendiri. Wahidun satu itu bilang tersendiri. Isnani bilang tersendiri. Enggak bisa kita katakan wahid itu adalah apa? Mufrad tunggal mufrad daripada isnani. Salah. Iya. Justru wahid itu adalah mufrad tunggal. Nah, wahid. Kalau musannanya wahidani. Ya, dua satunya dua. Wahidani, wahidaini, wahid, wahid. Nah, ini isnani, ini enggak ada mufradnya. Demikian juga untuk muannas. Isnatani, iya kan? Isnatani. Mana yang berubah ini? Sa'alif juga yang berubah ketika dia apa? Mansub. Isnataini. Nah. Isnataini. Kan sama dengan musanna ini perubahannya. Kitabani, kitabaini. Sayyaratani, sayyarataini. Isnani, isnaini. Isnatani, isnataini. Sama perubahannya. Nah, berarti tanda musannanya sama. Akan tapi ini tidak bisa dikatakan musanna hakiki. Kenapa enggak bisa dikatakan musanna? Enggak ada mufradnya. Nah, sedangkan ini ada mufradnya, kitab. Nah, maka syarat pertama apa? Syarat pertama untuk dia menjadikan dia musanna hakiki adalah ada mufradnya. Kalau tidak ada mufradnya, maka dikatakan mulhaq, ya. Kita enggak bisa dikatakan juga mufrad, enggak bisa. Kenapa enggak bisa dikatakan mufrad? Saat ini saya kata mufrad, orang enggak ada tunggalnya, ini tunggalnya, enggak bisa. Kenapa? Karena tanda i'rabnya sama. Ada alif, ada nun, ada ya, nun, itu kan ada perubahannya. Dan itu dipakai. Isnani, isnaini. Nah, kecuali kalau tidak ada perubahan, isnani, enggak ada perubahan jadi isnaini, mungkin bisa dikatakan dia mufrad, lafaznya. Tapi ini berubah dia. Isnani, isnaini. Itu permasalahannya. Dia berubah seperti musanna. Kitabani, kitabaini. Qalamani, qalamaini. Baitani, baitaini. Sayyaratani, sayyarataini. Demikian isnatani, isnataini. Ada perubahannya sama seperti musanna. Maka ulama kan kalau gitu dikatakan mulhaq. Iya. Disamakan saja dengan musanna. Tapi bukan musanna hakiki. Taib. Nah. Faham tum, ha? Taib. Apalagi kila wakilta. Nah, ini sudah pernah disinggung dulu ya tentang durus di jami durus ya. Kila wakilta ini masuk ke bab taukid namanya. Penegasan, menegaskan apa? Kalimat ya. Kila wakilta kedua-duanya. Ini kalau dia mulhaq bil musanna ya, i'rabnya i'rab musanna itu manakala syaratnya apa? Mudhafatani ila dhamir. Ini penting. Yang digabung kepada idhafah pada dhamir. Karena bisa idhafah kepada isim zahir. Dia i'rab musanna kalau idhafah kepada isim dhamir. Nah, baik, kita ambil contoh. Al-mudarrisani kilahuma. Kilahuma hadirani. Hadir. Ini mubtada, ini mubtada. Ini taukid namanya. Ya. Taukid. Nah, ini khabar. Khabar daripada mubtada. Al-mudarrisani kilahuma. Kedua guru itu, kedua-duanya. Itu arti kedua-duanya. Dua guru, dua orang guru itu kedua-duanya hadir. Kedua-duanya hadir. Ini kata penegasan. Nah, ini ya kita lihat yang untuk apa? Nah, ini idhafah. Ini idhafah kepada dhamir. Kena syarat taukid dengan kila adalah harus idhafah kepada dhamir. Dhamirnya kembali kepada yang ditaukidkan, yaitu mubtada di sini. Hal ini mudarisani. Nah, sekarang kita lihat perubahannya. Ini pakai alif. Sekarang pakai alif. Kemudian inna, masuk inna. Ini mengingatkan kembali. Apa amal inna? Ya ikhwani. Apa amalnya? Tansibul isma wa tarful khabar. Berarti apa ini? Innal mudarrisaini. Iya, mudarrisaini. Ya, ini musanna. Nah, kilaihima. Tuh. Dia pakai iya. Kilaihima. Kenapa? Hadirani. Hadir. Nah, ini. Perhatikan, dia ini. Ini apa ini? Majur atau mansub? Mansub. Kenapa? Yang ditaukid itu mansub. Ya. Ditaukid itu mansub. Kena isim inna itu mansub. Tanasabnya ya. Kena musanna. Demikian juga di sini. Tanasabnya ya. Kenapa? Bukan musanna. Tapi katakan mulhaq bil musanna. Nah, sekarang kita lihat apa? Yang iltaq ya majrur. Nah. Il taqaitu. Apa til taqaitu? Saya bertemu. Bil mudar, bil mudarrisaini kilaihima. Saya ketemu dua orang guru kedua-duanya. Nah, kilaihima. Titik. Sampai di situ. Nah, ini taukid namanya. Ini apa? Ini majrur. Kenapa majrur? Karena ini majrur. Tanda jarnya ya. Dari mana tahu ya ta majrur? Karena ada ba huruf jar. Kalau ini isim inna, mansub. Tandanya sama tapi bisa dibedakan. Nah, ini perhatikan perubahannya. Yang tadinya alif, sekarang jadi ya. Ketika mansub, ketika jar juga ya. Bukankah itu merupakan tanda musanna? Kan tanda musanna kan? Nah, ini dia. Yang tadinya alif kemudian jadi mansub pakai na, pakai ya. Yang tadinya alif, yang apa pakai alif, sekarang jadi ya ketika majrur, ketika mansub ya, ketika jar ya. Sama saja. Ketika mansub di sini ya, ini juga ya, sama. Berarti tanda i'rabnya sama. Tapi bisakah dikatakan ini musanna hakiki? Tidak. Kenapa? Karena tidak ada mufradnya. Apa mufrad kila? Enggak ada. Kila bukan mufradnya kilun. Tidak ada tikilun. Dan juga bukan dikatakan kullu. Kullu itu bukan mufrad daripada kilah. Ya. Jadi kullu itu adalah untuk mentaukidkan untuk jamak. Ya. Nah, ini. Tapi syaratnya apa? Dengan syaratnya dia idhafah kepada dhamir. Nah, dhamir ini kalau dia taukid, dhamir ini kembali kepada mu'akkad. Tapi kalau dia idhafah kepada isim zahir, maka dia bukan musanna. Bukan i'rab musanna. Tapi irab isim maksur. Isim maksur. Contoh. Ini sudah pernah dijelaskan dulu ya. Tapi enggak apa-apa kita hanya. Kilal. Kilal mudarrisa. Mudarrisaini. Kilal mudarrisaini hadirun. Nah, makanya boleh hadirani, boleh hadirun. Hadirani bi'tibar makna, hadirun bi'tibar lafaz. Karena lafaz ini mufrad, bukan musanna. Tidak sama seperti ini. Nah, kenapa dia mufrad? Karena idhafah kepada apa? Isim zahir. I'rabnya i'rab isim manqus, isim di akhir alif. Maka itu enggak berubah dia. Kita masukkan inna. Dia akan enggak, tidak akan berubah. Inna kila. Nah. Inna kilal mudarrisaini. Idhafah kepada isim zahir. Inna kilal mudarrisaini. Ha dirun. Nah, jar iltaqaitu, saya bertemu. Iltaqaitu bi apa? Bi kila juga. Bi kilal mudarrisaini. Saya bertemu dengan kedua orang guru. Kedua orang guru hadir. Sesungguhnya kedua orang guru hadir. Saya bertemu dengan kedua orang guru. Maknanya maknanya apa? Menemukan dua kan? Cuma lafaznya ini karena idhafah kepada isim zahir menurut kaidah nahwu dia digolongkan isim maksur. Isim di akhir alif. Maka enggak berubah dia. Sama seperti apa? Al-asa. Nah. Al-asa. Asa di akhir alif kan? Ini isim maksur. Mau dijadikan dia marf mubtada, mau isim ana, dia tetap asa juga. Enggak berubah ini. Sama juga ini. Nah. Al-asa, innal asa. Enggak berubah. Nah, enggak berubah seterusnya. Nah. Enggak berubah. Juga abhasu 'anil asa, tetap juga asa. Kenapa isim maksur? Demikian juga ini. Kilal, tapi ingat, dia idhafah kepada, digabung kepada isim zahir. Ini isim zahir namanya. Arti bukan kata ganti. Kalau ini isim dhamir, kata ganti. Kalau idhafah kepada kata dhamir, isim dhamir itu dhamirnya musanna, maka i'rabnya i'rab musanna. Itu syaratnya. Maka dia mudhafatani ila dhamir. Dengan syarat apa? Kila wa kilta itu mudhafatani ila dhamir. Nah, kembali tadi, kenapa dikata mulhaq? Karena tidak ada mufradnya. Enggak ada mufradnya. Kila enggak ada mufradnya. Ya. Sedangkan tanda i'rabnya sama dengan musanna. Jika idhafah kepada dhamir sama pakai alif. Nah, kemudian berubah pakai ya. Nah itu dikatakan mulhaq. Itu syarat yang pertama. Nah, ini Pak, tolong dipahami dengan sebaik-baiknya. Idza lam yakun lil musanna, jika musanna tidak memiliki mufraduhu mufradnya, fahuwa mulhaq, maka digolongkan dia mulhaq. Ya, contoh isnani isnatani, karena alamat musannanya sama, karena bisa pakai ya, isnaini isnataini, kila wa kilta mudhafatani ila dhamir. Kata kila dan kata kilta, beda kilta apa? Kalau kila untuk mudhakar, kilta untuk mu'annas, tinggal ubah saja. Al mudarrisatani kiltahuma. Kalau dia mu'annas, pakai kilta. Nah, al-mudarrisatani kiltahuma hadiratani. Innal mudarrisataini kiltaihima hadiratani. Iltaqaitu bil-mudarrisataini kiltaihima. Jadi penggunaan saja. Kilta guna untuk mu'annas, kalau kila untuk mudhakar. Taib. Kemudian apa lagi tadi? Mudhafatani dhamir, tapi dengan syarat apa? Idhafah kepada dhamir. Tapi idhafah kepada isim zahir, i'rabnya bukan i'rab musanna. Tapi i'rab apa? Isim maksur. Marfu. Nah, apa tanda rafa ini? Antum mesti ingat. Apa tanda rafanya? Kila. Bagaimana i'rabnya? Kila. Kila al-mudarrisaini hadirun. Kila mubtada'un marfu'un. Wa alamatu raf'i dhammatun muqaddaratun alal alif. Mana'an min zuhuriha at-ta'anzur li'annahu ismun maqsur. Wahuwa mudaf. Al-mudarrisayni mudafun ilayhi majrurun. Wa alamatu jarihi al-ya. Niyabatan al-kasra li'annahu mudafun ilayhi. Ya. Taib kenapa? Hadirun. Khabarul mubtada. Marfu'un wa alam trafi dhammatun zahiratun fi akhiri. Nah, inna. Inna harfu tawkidin wa nasbin. Mabni al-fatha. Kila ismu inna. Mansubun wa alamatu nasbi fathatun. muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhur li'annahu isim maksur wa huwa mudhaf al-mudarrisaini mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarhi al-ya niyabatan al-kasra li'annahu jama' mudzakkar salim. Kemudian apa lagi? Hadirun khabar inna. Kalau tadi khabar mubtada, sekarang khabar inna marfu'un wa 'alamatu rafi dhammatun dhahiratun fi akhirih. Nah, iltaqaitu fi'lun wa fa'il. Singkatnya fi'il wa fa'il. Alba harfu jar, kila ismun majrurun bilba wa 'alamatu jarhi kasratun muqaddaratun 'alal alif mana'a min dhuhuriha at-ta'adhur li'annahu ism maksur wa huwa mudhaf al-mudarrisaini mudhafun ilayhi majrurun wa 'alamatu jarhi al-ya li'annahu jam'u mudzakkar salim. Nah, di sini dia dhammah muqaddarah, di sini fathah muqaddarah, di sini kasrah muqaddarah. Dari mana tahu Ustaz? Karena dia mubtada. Kali ini kenapa dia fathah? Karena isim inna mansub. Kali ini apa? Karena ada huruf jar majrur. Nah, itu i'rabnya apa? Kembali pada i'rab isim maksur. Sama. Nah, sementara di sini tidak, i'rabnya musanna. Nah, bagaimana i'rabnya? Al-mudarrisani mubtada'un marfu'un wa 'alamat rafi alif li'annahu musanna. Kilahuma kila taukid. Kila wa taukid. Taukid apa? Karena taukid ada dua. Taukid lafzi dan taukid ma'nawi. Kalau taukid lafzi, tikar lafaz. Maksudnya, al-mudarisani hadirani. Diulang dua, kata itu diulang dua kali. Nah, yang kedua dikatakan taukid, namanya taukid lafzi. Lafaznya diulang. Ini taukid ma'nawi. Kilahuma kila taukidun ma'nawiyun. Nah, apa? Marfu'un wa alamatu raf'ihi alif. Alif. Liannahu mulhaqun bil musanna. Kita kan mulhaq, jangan kata musanna langsung, enggak. Karena bukan musanna hakiki. Kita kata musanna, mulhaq. Jadi saya ulang kembali, kilahuma kila taukidun ma'nawiyun lil mudarrisaini. Untuk kata mudarrisaini. Marfu'un wa 'alamatu raf'ihi alif liannahu mulhaqun bil musanna wa huwa mudhaf huma ha dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli jarrin ha bil idafah. Itu kalau, tapi kalau mau diurai bisa, dhamir itu ha sebetulnya. Iya. Ha. Ya, kita kena ini bagi apa? Pemula ya i'rab semua dikatakan dhamir. Itu boleh diperbolehkan oleh para ulama ya, untuk memudahkan ya. Kalau diurai menjadi bingung nanti. Iya, ribet ya. Jadi ha dhamir. Nah, nanti alifnya alam itu tasmiyah. Nah, repot tuh. Baik, singkat sajalah. Hum semua dikatakan dhamir. Jadi huma apa tadi? Huma dhamirun muttasilun mabni al-sukun fi mahalli jarrin mudhaf ilayh. Kana mudhaf ilayh. Hadirani khabarul mubtada' marfu'un wa la turfi alif li'annahu musanna. Nah, sekarang ini innal mudarrisaini inna harfu taukidin wa nasbin tansibul isma wa tarfa'ul khabar al mudarrisaini ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al ya niyabat an al fathah li annahu musanna. Taib kilaihima kilai bagaimana taukidun ma'nawiyun taukid ma'nawi taukid bagi apa lil mudarrisain taukid ma'nawi mansubun wa alamatu nasbihi al ya al-ya li'annahu mulhaqun bil musanna wa huwa mudhaf huma dhamirun muttasilun mabni sukun fi mahalli jar mudhaf ilayh ahadirani khabar inna jangan khabar mubtada ini khabar inna marfu'un wa 'alamatu rafi alif li'annahu musanna iltaqaitu fi'il wa fa'il al-ba harfu jar al-mudarrisaini ismun majrurun bil ba wa 'alamatu jarhi al-ya al-ya niyabatan anil kasra li'annahu musanna. Karena tanda asli jar itu apa? Kasra. Maka dia kata niyabatan anil kasra. Kasra. Kilaihima kilai taukid ma'nawi. Majrurun. Bukan mansub. Kalau ini mansub. Ini majrur. Majrurun wa alamatu jari al-ya li'annahu mulhaq bil musanna. Wa huwa mudhaf. Huma dhamirun muttasil mabni al-sukun fi mahali jari mudhafun ilaih. Nah, itu cara apa? Menguraikan jabatan kata dan kalimat. Baik, kita tuntaskan ini dulu. Nah, itu yang jadi syarat yang pertama untuk menjadikan isim musanna adalah ada mufradnya. Kalau tidak ada mufradnya, sementara tandanya sama dengan tanda musanna, maka digolongkan mulhaq, ya, dikatakan mulhaq. Terus wa idza ikhtalafa. Apa arti wa idza ikhtalafa? Fadhal ya akh, Tarjim supaya antum enggak nganggur. Ayo, bil mikrofon. Nah. So. Ya Ibrahim. Apabila berbeda. Istamil mikrofon, mikro wujud. Wujud. Baik. Dan apabila berbeda. Iya. Lafaz kedua mufradnya. Kadzalik, demikian juga. Demikian kalau mau diterjemahkan bebas apa? Dulu kan kadzalik. Demikian juga apabila. Nah, demikian juga apabila berbeda kedua lafaznya. Iya. Apa tema? Apabila kedua mufradnya, lafaz kedua mufradnya berbeda, maka dikatakan mulhaq. Demikian juga dikatakan mulhaq. Iya. Nah, apa contohnya? Qamarain. Perhatikan, orang Arab bahasa itu biasa qamaran, aswadan. Nah, itu biasa. Apa maksud aswadan? Al-ma' wal tamar, kan gitu. Ya. Biasa. Baik. Qamaran, apa maksud qamaran ini? Hah? Iya. Al-qamarani kan? Nam. Qamarani al-qamaraini, iya kan? Sama tandanya alif dan nun, ya dan nun berubah dia. Al-qamarani qamaraini. Apa maksud qamaran ini maksudnya? Apakah qamar-qamar seperti kitabun, kitabani, kitab-kitab? Enggak. Ya, apa maksudnya? Qamarani mufrad pertamanya apa? Qamaru. Al-qamaru. Itu mufrad pertama. Mufrad yang kedua? Asy-syamsu. Berarti apa? Kedua mufrad asalnya tidak sama. Berbeda. Nah, al-qamarani tidak sama dengan al-kitabani. Al-kitabani, al-kitabu tidak sama. Tapi maksud al-qamarani adalah al-qamaru wasy-syamsu, matahari dan bulan. Karena berbeda kedua lafaz mufradnya, maka dikatakan mulhaq. Ini enggak bisa dikatakan musanna hakiki, tapi mulhaq bil musanna, disamakan di musanna. Kenapa disamakan? Karena tandanya sama masalahnya. Ya, karena ada kalau yang pakai alif, ada yang pakai ya. Tapi kalau seandainya tidak ada pakai ya, selama-lama pakai alif, ya, ya bisa dikatakan mufrad saja, enggak ada dikatakan musanna. Kan gitu. Nah, ini menunjukkan dua di sini, kamaran dua kamar. Apa maksud dua kamar? Bulan dan matahari. Apalagi di situ? Al-abawani. Ya. Al-abawani. Apa kedua al-abawani? Kedua orang tua kan? Apa maksud abawani? Ayah dan ibu. Itu maksud al-abu wal-ummu. Sama enggak mufrad ini? Enggak sama. Bukan al-abawani al-abu al-abu. Iya. Bukan al-abawani al-abu al-abu. Iya. Kecuali antum maksudkan dua orang bapak. Abawani al-abawani jalisani. Kalau antum maksud dua orang bapak, betul itu musanna hakiki. Hmm. Tapi istilah al-abawani jika dimaksudkan yang masyhur adalah ayah dan ibu, berarti mulhaq musanna. Karena mufradnya beda, al-abu dan al-ummu. Apalagi situ? Al-Umarani. Ya kan? Al-Umarani. Ya, Umarani. Ya. Umaraini. Umarani. Juga apa? Umarai. Iya. Pakai alif, pakai ya, pakai ya. Sama di musanna. Umarani. Apa maksud Umarani dalam istilah Arab? Hah? Rasulullah pernah mendoakan? Agar apa? Agar Allah berikan hidayah salah seorang Umar kan itu. Nah. Siapa maksud Umaran ini? Umar bin Khattab, yang kedua Amar bin Hisham. Namanya sudah berbeda. Ini Umar, ini Amar. Nah, ini Amar, ini Umar. Umar. Nah, beda saja beda. Maka tulis pakai waw. Kenapa pakai waw? Untuk membedakan antara Umar dengan Amar. Kalau enggak ada waw, kedua Umar jadinya. Nah, jadi Umar dan Amar. Berbeda kalau Umarani, dua Umar yang sama, Umar, itu musanna hakiki. Tapi ini apa? Mufradnya beda. Umarani maksud Umar wa Amar. Umar bin Khattab, Amar bin Hisham. Siapa Amar bin Hisham ini? Abu Jahal. Allah berikan hidayah kepada Umar Khattab. Nah, Karena mufradnya beda. Yang satu ada Umar bin Khattab, Umar, yang kedua Amr bin Hisham. Maka dikatakan Umarani adalah mulhaq. Disamakan kusana. Kenapa disamakan? Karena tanda i'rabnya sama dengan musanna, yaitu alif ketika marfu, ya ketika majrur, ya, atau dan mas, atau mansub. Baik. Kemudian wa minal mulhaq. Nah, termasuk mulhaq juga kadzalik, demikian juga termasuk mulhaq wa minal mulhaqi kadzalik. Demikian juga termasuk mulhaq ma summiya bihi musanna, yaitu isim musanna dijadikan nama. Ini bahasa singkatnya biar mudah untuk dipahami. Apa? Yaitu apa? Sesuatu yang dinamakan dengan isim musanna, apakah dia orang atau bukan. Contoh misal Zaidan. Ada nama orang si Zaidan. Nah. Iya kan? Mas muka Zaidan. Apa maksud Zaidan itu dua Zaid? Bukan, dia cuma satu orang Zaidan. Nah, dikatakan mulhaq. Salihan, mas muka Salihan. Salihan kan asal kan saleh kan? Nah. Tapi nama dia memang pakai nama musanna, Salihani. Nah, itu bukan dikatakan ketika dijadikan nama untuk satu orang, maka dikatakan mulhaq. Berbeda kalau kita maksudkan dua orang si soleh. Ini soleh nama, ini juga soleh. Idan antuma salihani. Nah, itu apa? Musanna hakiki. Tapi soleh ini nama orang. Nama seseorang bernama, dari berasal dari bentuk musanna. Salihani. Khalidani. Namanya Khalidan namanya. Atau ada yang lainnya lah. Yang dia berasal musanna, ada mufradnya. Nah, Hamdan, ya kan? Hamdun, Hamdani, ya kan? Namanya si Hamdan. Bukan berarti dia dua orang, enggak. Satu orang cuma. Nah, ini kata namanya apa? Itu digolongkan mulhaq bil musanna. Nah, karena musanna hakiki, bukan saja lafaz, tapi maknanya menunjukkan dua orang. Hamdan kan bukan dua orang, kan? Satu orang cuma. Nah. Baik. Wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, ya. Masyaallah, barakallahu fiik. Ya, memang asik juga ini. Nah. Tapi pendengar. Ya, nanti akan datang kita lanjutkan dengan jamak Muntakhir Salim, jamak Nun Salim ya. Iya, nanti ada syarat-syaratnya untuk dijadikan apa? Jamak, ya. Baik, yang penting yang bahas pertama tolong untuk dipahami ya dengan sebaik-baiknya, tinggal untuk dikembangkan. Ya. Fadhal. Baik, jazakumullah khairan Ustaz dan pendengar serta Misal JTV, demikian penjelasan secara terperinci dari mulhaq bil musanna, yaitu isim-isim yang diikut sertakan atau yang dimasukkan ke dalam kaidah musanna, alif dengan nun atau ya dengan nun, dan telah dijelaskan juga syarat-syarat dan juga bagaimana perinciannya. Demikian, dan mungkin ini menjadi penutup dari akhir kajian kita dalam satu bab pembahasan, yaitu mulhaq bil musanna. InsyaAllah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang, yaitu mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Demikian, dan langsung saja kita ikhtitam. Baik, jazakumul khairu jazaa. Ya, yang penting belajar tata bahasa adalah kesungguhan dan kesabaran, itu kuncinya. Nah, tentu keikhlasan, itu paling utama ya. Paling utama keikhlasan kita belajar. Nah, kemudian adalah kesungguhan. Kesungguhan dan kesabaran, itu kunci. Kalau kita sungguh dan sabar, insya Allah kita akan bisa menguasai tata bahasa. Tapi kalau kita tidak sabar, ya, kenapa? Merasa berat, merasa pusing, kemudian tambah lagi nggak sungguh-sungguh, ya sudah, nggak bakalan jadi itu. Iya, ya, semua ilmu itu pasti di awalnya sulit kan? Iya, semua ilmu pasti awalnya sulit. Nggak usah terkait dengan ilmu. Untuk dunia saja, antum ketika mengawali bisnis gimana? Sulit kan mengawali bisnis? Mikir-mikir ini. Ini modal cuma sekian, khawatir nanti modalnya apa? Habis. Iya. Nah, misalkan untung, modal pun lesap, kata orang Melayu. Habisnya. Ya, enggak bisa gitu. Enggak bakal bisa berbisnis. Harus bisa menanggung risiko. Nah, demikian juga ya, harus kita menanggung risiko. Risiko aja, Pak, risiko capek. Belajar, pusing. Nah, itu harus sabar. Baik, demikian saja, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.